Mbak Raine. Yoko Abel Bel Bel yang gone yang e. Yang nama Nini ni double papane. Jadae mambu. Bakalo aku. Kate geleman. Timbang rauman. Ojo ngoyo yo yo ndak gelis tuo. Alon alon lon lon waton kelakon. Ngoyo wae kerep mlejate. Yen ka ngoyo yo yo ambuh satine. Pire ceklek tangkap no lede lede dilem aku yo kelem kate ram ram ram ora tampian nikah tenananan angger ambekan pikir pikir kir kir shalak kiamat durung ento to kita diakan rasa nokon apel gak nganggu pitungan dayo teko kelar no bojo klasane beda tembelan jatuh sore sore re re kongen diwa trut-trut berapa raine sopo apel pel pel yang gone yang e sing nemoni aduh kebul papan neje jadae mambu pakano aku kate keleman timbang rauman ojo ngoyo yo yo ndak gelis tuo waton kelakon ngoyo wae kerep mlesete yen kang ngoyo yo yo ambo tatine apire ceklek tangkap nalete lede dilem aku yo kelem ce kate ram ram ram ora tampian ambekan pikir pikir kir kir celak kiamat durung ente tete kita kiapat yo perek buat tidak di Joko tua tak blutrek re aku ingin blutrek kadung kebelet cik.